tidak bisa dia gunakan dan dia buta dari bisa memahami dan melihatnya. Itu dikarenakan dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas dasar ilmu yang dia miliki dan Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya dan menutup penglihatannya dari bisa melihat kebenaran. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ma'budnya, sebagai ilahnya, di mana dia mengikuti keinginan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal dia mengetahui kebenaran, tapi keinginan ini lebih mendominasi terhadap ittiba dia terhadap al-haq tersebut, sehingga ilmu yang dia miliki tidak berguna. Bahkan dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu tersebut. Sehingga Allah mengunci apanya hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Itu adalah hukuman bagi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Dia tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan setelah dia menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang dia ikuti, maka dia akan berupaya melegalitas segala apa yang dia inginkan, apa yang dia pahami dengan mencari alasan-alasan yang sifatnya syar'i untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Jadi seorang tidak beriman sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Akan tapi fenomena zaman sekarang ini, ketika seorang sudah memiliki keinginan, maka dia akan menundukkan dalil-dalil tersebut, ditundukkan supaya selaras dengan apa yang dia inginkan. Supaya selaras dengan pemahaman yang dia anut. Jadi fenomena zaman sekarang ini orang bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amalan, atau menjadikan dalil sebagai pemahaman, tapi mendalili pemahaman apa yang dia anut sekarang ini. Itu fenomena zaman sekarang. Dan itu adalah fenomena yang sangat membahayakan bagi keyakinan setiap orang Muslim. Kalau seandainya dia terjerumus kepada hal tersebut, maka dia akan tersesat dan bisa jatuh ke dalam kekafiran. Karena orang ketika menyimpang sedikit, maka di akhir perjalanan penyimpangan tersebut sudah bukan penyimpangan lagi, tapi sudah berada di luar jalur, di luar keislaman. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu yang baku, kaidah baku yang tidak bisa berubah dan itu merupakan sunnah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Orang-orang kafir itu akan senantiasa memerangi kalian sampai mereka berhasil mengembalikan kalian dari din kalian. Dan barang siapa orang di antara kalian murtad dari dinnya, terus mati di atas sedangkan dia kafir, maka lenyaplah amalannya di dunia dan di akhirat, dan dia calon penghuni neraka kekal di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu kaidah bahwa suatu sunnah bahwa orang-orang kafir akan senantiasa menggiring orang-orang muslim ke dalam kemurtadan. Itu merupakan ketentuan dari Allah. Allah juga mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Hai orang-orang yang beriman, bila kalian mentaati orang-orang kafir, tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang sehingga kalian kembali dalam keadaan rugi. Di sini Allah menetapkan bahwa kalau seandainya mengikuti orang-orang kafir, tentu orang kafir akan menggiring kepada kekafiran. Dan Allah juga mengatakan wala in tabata ahwaahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah juga mengatakan wala in tabata ahwaahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminal zalimin. Sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketentuan Allah yang baku pada sikap orang kafir terhadap orang muslim. Orang kafir itu tidak akan ridha dari orang muslim kecuali kekafiran. Mereka akan berupaya baik dengan cara halus, dengan cara kasar untuk memurtadkan orang muslim. Ini yang harus kita pahami. Yang harus kita jadikan sebagai landasan kita berpikir. Bahwa orang kafir tidak akan ridho dari kita kecuali kalau kita menjadi kafir seperti mereka. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan sebagai garis ketika kita memahami kondisi. Ketika orang-orang kafir, para togut ini mengetahui bahwa kita itu berada di garis yang menentang mereka, menentang hukum mereka, menentang kekuasaan mereka, mereka di atas kekafiran, kita di atas tauhid, mereka tidak akan rela dari kita kecuali kita masuk di dalam kekafiran seperti mereka kafir. Itu adalah kaidah yang harus kita pahami. Sehingga ketika orang-orang kafir memberikan sesuatu kepada kita, syarat kepada kita, pasti merupakan syarat kekafiran. Syarat yang sifatnya maksimal. Syarat yang sifatnya maksimal. Itu yang akan mereka berikan. Sehingga ketika kita paham seperti ini, apa yang disyaratkan oleh Togut dalam syarat-syarat pembebasan bersyaratnya, itu merupakan syarat kekafiran sesuai dengan nas Al-Quran. Nah, kalau kita mentaati mereka, maka jatuh ke dalam kekafiran. Dan fenomena zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang punya keinginan, dia menampakkan seperti orang yang kuat, orang yang hebat, aktivis yang hebat, tapi dia apa? Memiliki keinginan untuk apa? Melegalitas perbuatan mereka, ingin apa? Melakukan kekafiran. Ingin menandatangani kekafiran tersebut. Maka dengan keinginan tersebut sudah punya keinginan, sudah punya pemahaman. Jadi dasarnya adalah keinginan. Akhirnya dia mencari segala alasan yang bisa melegalitas apa yang dia inginkan tersebut. Nah, orang semacam ini adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ma'budnya, sebagai ilahnya. Dan Allah katakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia di atas dasar ilmu yang dia miliki. Dia punya ilmu, tapi punya keinginan. Akhirnya apa? Keinginan dia lebih mendominasi ilmu tersebut. Sehingga apa? Dia sesat di atas dasar ilmu yang dia miliki. Sehingga apa? Allah apa? Wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi. Allah apa? Menutup ala qalbihi hatinya dan pendengarannya. Dan Allah waja'ala ala basarihi gishawah. Allah menjadikan penutup di pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk lagi selain Allah? Jadi di sini ketika orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, dia akan mencari segala alasan untuk melegalitas apa yang dia inginkan dia lakukan. Itu adalah fenomena zaman sekarang ini. Makanya kita bisa mendapatkan mereka tersebut mencari sekuat tenaga alasan-alasan, baik dalil yang dipaksakan atau ucapan ulama yang dipaksakan, ditempatkan bukan pada tempatnya, atau diartikan dengan makna yang lain. Kenapa? Ketika orang sudah memiliki keinginan hawa nafsu, dia akan memaksakan kehendak. Itu ciri orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Dia tidak bisa berpikir sehat. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya, yang namanya hawa nafsu itu adalah tanakudot. Banyak kontradiksinya. Makanya orang-orang semacam itu ketika memberikan lontaran, kita akan mendapatkan banyak di dalamnya apa? Idtirab. Kerancuan. Tanakudot. Kontradiksi-kontradiksi. Kenapa? Karena bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Artinya, sesuatu yang bukan dari ajaran Allah, pasti apa? Ada di dalamnya banyak perselisihan, kontradiksi, tanakudot, dan idtirabat. Oleh sebab itu, ketika kita ingin selamat dari hal-hal semacam itu, maka kita harus menundukkan hawa nafsu kita ini kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu Muhammad sebagai pemutus di antara apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan sedikit pun di dalam hati mereka atas apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi menjadikan bertahkim kepada ajaran Allah, terus tidak punya keberatan atas putusan, dan menerima dengan sepenuh hati, itu ciri orang Muslim. Tapi ketika orang di dalam hatinya ada zaig, maka dia akan mencari hal-hal yang bisa apa? Membenarkan apa yang dia lakukan tersebut. Makanya kita harus apa? Banyak merenungi diri, kita banyak berpikir, kita muhasabah hawa nafsu kita, jangan sampai keinginan kita ini bisa menggiring kita kepada kekafiran dengan melegalitas segala apa yang kita inginkan dengan dalil-dalil syar'i. Karena orang-orang ketika jatuh ke dalam kekafiran, dia tahu sebenarnya hati sanubarinya, hati yang paling dalamnya, dia tahu itu keliru. Dia tidak merasa tenang dengan kekafiran yang dia lakukan tersebut. Makanya orang-orang yang menandatangani PB, mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena tahu apa? Itu apa? Dosa. Karena Rasul mengatakan, "Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal-ismu mahaka fi nafsika." Mahaka fi nafsika. Dan dosa itu sesuatu yang membuat diri kamu ragu. Istati qalbak, "Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal-ismu mahaka fi nafsi wataraddada fi sadri. Wa in aftakan nasu wa aftauka." Di Rasul, Wabisa ibnu Ma'bad al-Juhani datang kepada Rasulullah bertanya tentang albir dan ism, tentang kebaikan dan dosa. Kata Rasul, "Istabti qalbak." Minta fatwa kepada hati kamu. Kebaikan itu adalah yang mana hati kamu tenang dengannya. Hati tenang, dada tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hati gelisah, hati dada tidak tenang. Walaupun orang memberikan fatwa bahwa itu boleh, tapi dada itu tetap tidak bisa dibohongi. Jadi orang punya hati kecil yang mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Sehingga ketika tahu apa yang dia lakukan itu salah, dia tidak tenang. Makanya banyak orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena itu tahu adalah dosa. Maka dia untuk membuat tenang hatinya mencari alasan-alasan pembenaran atas apa yang dia lakukan. Jadi pada hakikatnya, pencarian alasan, pencarian dalil untuk mengokohkan apa yang mereka lakukan, itu pada hakikatnya untuk menenangkan dirinya yang sedang gelisah, yang tidak tenang dengan apa yang dia lakukan. Dan secara otomatis, karena dia tahu dirinya jatuh ke dalam keterpurukan, maka dia tidak akan senang dengan orang yang komitmen dengan kebenaran. Oleh sebab itu, orang-orang yang semacam itu tidak ada yang jujur. Lisan mereka mengatakan, "Saya menghormati orang, salut dengan orang yang komitmen, yang tidak ikut menandatangani." Itu hanya sekedar lisan saja. Padahal hatinya apa? Dia tidak suka dengan orang yang komitmen. Kenapa? Karena memang seperti itu. Orang yang komitmen dengan ajaran itu seperti cermin yang menampakkan keburukan dia. Dia, kenapa dia banyak melontarkan syubhat, lontaran-lontaran? Karena dia tahu seandainya dia atau dan orang-orang semacam dia tidak punya alasan atau hanya segelintir orang, dia akan terasing. Makanya dengan membuat berbagai macam alasan, dia mencari orang supaya orang-orang lain ikut seperti dia, sehingga pada akhirnya orang semua seperti dia, sehingga dia menjadi tenang. Allah mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan seandainya kalian itu cenderung dengan kecenderungan yang besar. Maksudnya para pengikut hawa nafsu ingin orang lain juga melakukan apa yang dia lakukan supaya dia tidak terasing di tengah manusia. Karena orang itu makhluk sosial, ingin orang lain seperti dia. Orang yang punya kebenaran, dia ingin orang lain seperti dia. Ahlul batil juga seperti itu, ingin orang lain seperti dia. Supaya dia merasa apa? Merasa tentram, tidak terasing di tengah manusia. Dia akan mencari mangsanya. Orang-orang sebagaimana ahlul haq mengajak kepada al-haq, ahlul batil juga mengajak kepada kebatilan. Tinggal siapa yang kokoh di atas prinsipnya itu. Tapi yang jelas ahlul haq akan kokoh dengan pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala seandainya orang tersebut bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang menjadikan keinginannya, hawa nafsunya lebih dikedepankan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai al-ma'bud bagi dirinya, sebagai ilah yang dia ibadati. Walaupun dia tidak menganggap atau tidak menyebutnya sebagai ilah, tapi hakikat atau fakta apa yang dia lakukan itu adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi di sini hawa nafsu bisa menjadi ilah ketika lebih dikedepankan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dengan hawa nafsu tersebut orang terjerumus ke dalam kemusyrikan, ke dalam kekafiran. Berarti di sini total dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, dia menjadi orang kafir, dia menjadi orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang semacam itu di atas ilmu yang dia miliki. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah lagi setelah Allah? Ketika orang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa lagi memberikan petunjuk. Ketika orang menyimpang dari ajaran Allah, maka jangan berharap, dalam arti dia tidak mau mendekat kepada ajaran Allah. Dia malah mencari jalan-jalan yang menyimpang. Jangan berharap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang mendekat. Adapun orang yang berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya dan Allah menyesatkan hatinya. Oleh sebab itu, maka kita ketika ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu apa baik atau tidak, sebenarnya kalau kita punya fitrah yang lurus, fitrah yang masih lurus, tinggal kita apa? Istafti qalbak, kata Rasul. Minta fatwa kepada hati kamu. Kalau fitrahnya masih lurus. Istafti qalbak, albirru matma'anna ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati tentram. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu adalah yang apa? Yang membuat ragu di dalam jiwa, membuat bimbang di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun manusia memberikan fatwa kepada kamu yang menyelisih apa yang ada dalam hatimu. Jadi orang walaupun memberikan fatwa, umpamanya membenarkan apa yang dia lakukan, tapi hatinya apa? Hatinya tidak tenang, itu menunjukkan apa? Yang dia lakukan itu apa? Kebatilan. Jadi ketika orang fitrahnya masih lurus, maka untuk hal-hal yang sifatnya itu bisa bertanya kepada dirinya, apalagi dia orang yang apa memahami din ini. Jadi kebenaran itu sangat jelas, kebatilan itu sangat jelas, sesuatu yang samar maka kita tinggalkan dan kita harus menjauhinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jemaah jumat rahimakumullah. Jadi kita di dalam Al-Quran mesti mengetahui hal-hal yang baku, yang kaitan dengan sikap-sikap orang kafir, orang-orang murtad terhadap kaum muslimin. Ketika kita mengetahui sesuatu yang baku tentang sikap mereka terhadap orang-orang muslim, maka kita bisa bersikap. Banyaknya orang sekarang, mereka merasa tentram dengan orang-orang kafir, dengan orang, dengan Togut, dengan Ansar Togut, itu karena, bisa jadi karena memang keislamannya belum benar, bisa jadi karena dia tidak memahami tabiat daripada permusuhan orang kafir kepada orang muslim. Dan pada umumnya kita, kalau bisa melihat zahir, banyak sekarang orang ini tidak memahami hakikat makna La ilaha illallah. Mereka memang mengaku muslim, tapi lontaran-lontaran mereka menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang muslim. Ketika orang muslim mengatakan bahwa semua ajaran agama kita hormati, kita saling menghargai, tidak ada saling permusuhan, itu pertanda orang tersebut tidak memahami hakikat La ilaha illallah. Dan orang semacam itu kalau dijadikan sebagai panutan, sebagai rujukan bagi kaum muslimin, maka yang akan datang adalah kerusakan-kerusakan ini. Makanya tidak aneh kalau di negeri ini berbagai macam kerusakan dalam pemahaman itu akibat dari banyaknya orang-orang yang pada hakikatnya mereka itu belum muslim atau orang murtad, mereka menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Terus mereka berbicara di hadapan kaum muslimin dengan atas nama Islam. Sehingga yang terjadilah kesesatan dan penyesatan. Jadi kesesatan ini munculnya bukan dari ulama, bukan dari orang yang alim. Karena orang alim itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang-orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Dia tidak mengajak kepada kesesatan. Tapi yang menyesatkan umat ini adalah orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang diangkat sebagai ulama. Sehingga ketika mereka diangkat sebagai ulama, ucapan mereka didengar dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Inna allaha la yaqbidul ilman tisa'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'abtaw bigwiri ilmin, fadallu wa'adallu. Jadi sebab kesesatan manusia ini bukan dari ulama, tapi dari orang-orang yang jahil yang diangkat sebagai ulama. Oleh sebab itu, maka kita ketika hidup di negeri kafir seperti ini dengan fenomena kekafiran yang sangat banyak dan jerat-jerat kekafiran yang sangat apa? Yang sangat banyak sekali, maka harus selalu waspada terhadap keyakinan kita. Selalu apa? Kita mengulang-ulang kajian-kajian tauhid, kita baca lagi, kita pelajari lagi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita. Materi-materi tauhid selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dari awal sampai akhir tentang tauhid, mengajak kepada tauhid, balasan bagi orang yang komitmen dengan tauhid, ancaman bagi orang yang menentang tauhid, dan azab bagi orang yang menolak tauhid, dan menghati-hatikan dari ajaran yang bisa menggugurkan tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengulang-ulang permasalahan tauhid. Kenapa? Karena manusia ini kadang dengan lingkungan yang mengarah, yang mengajak kepada fenomena kekafiran, banyak yang larut. Makanya pada kondisi seperti ini, ketika hidup di Darul Kufri semacam ini dengan berbagai macam kekafiran yang berlapis-lapis, maka tidak aneh kalau orang jatuh ke dalam kekafiran, tidak aneh. Orang terjerumus ke dalam kemurtadan, tidak aneh. Tapi yang sangat aneh adalah orang yang bisa selamat daripada jerat-jerat kekafiran tersebut. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang aneh itu bukan orang yang binasa bagaimana dia binasa, tapi yang aneh itu adalah orang yang selamat bagaimana dia bisa selamat. Itu Ibnu Qayyim berbicara pada zaman beliau. Maka bagaimana dengan zaman sekarang ini? Oleh sebab itu apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita talinya,